Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ta'allam ta'lim tadabbur tafakkur ma fa'al intifa'a fa'al istifada. Alhasalatu nasbi li dhabillahi sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair. قال الإمام الحداد رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين إلى قوله وعليك بالعدل في رعيتك الخاصة والعامة dan atas kalian untuk melakukan keadilan dalam rakyat kalian sendiri, baik rakyat kalian yang khusus ataupun rakyat kalian yang umum. Wa kamalil hifdz wa taqaddud laha, dengan menjaganya dengan sempurna dan mengawasi dengan sempurna. Fa innallaha ta'ala sa'iruka anha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kalian tentang rakyat kalian. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa ani bi ra'iyatik al-hasah jawari hak as-sab'ah wa yalisanu wa sam'u wal basaru wal batnu wal farju wal yadu wal rijl. Dan yang aku maksud dengan rakyat kamu yang khusus adalah anggota badan kamu yang 7, yaitu lidah, pendengaran, penglihatan, perut, kemaluan, tangan dan kaki. Baina hadhil jawariha ra'iyatun istar'akallahu iyaha wa amanatun i'tamanaka alaiha fa alaiha bikafiha an ma'asyati wa isti'maliha fi ta'atih. Karena sesungguhnya anggota badan ini adalah rakyat yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta kepada kalian untuk menjaganya, dan itu amanat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan amanat tersebut kepada kalian. Maka wajib kalian itu untuk mencegahnya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menggunakannya untuk ketaatan-ketaatan dan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ta'ala innama khalaqaha laka lituti'ahu biha. Karena sungguhnya Allah menciptakan hal anggota badan tersebut untuk kamu agar digunakan untuk berbuat ketaatan. Jadi di sini para hadirin, tuan murid, tuan habib ya. Maka Habib Abdullah Al-Haddad memberikan kepada kita nasihat untuk kita menjaga anggota badan kita. Kita adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin walaupun tanpa ada jabatan. Pemimpin bukan gubernur, bukan presiden, bukan menteri. Tapi pemimpin di sini untuk rakyat yang khusus buat kita. Rakyat kita yang khusus ini ya adalah anggota badan kita. Kita punya rakyat dalam anggota badan kita. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kemaluan dan lain sebagainya. Dan kita adalah pemimpinnya. Bagaimana pemimpin punya tugas untuk mengawasi rakyatnya, memperhatikan rakyatnya, mengatur rakyatnya, mencegah rakyatnya daripada kejelekan dan keburukan. Maka kalian pun juga demikian. Kalian harus dan wajib menjaga daripada rakyat kalian, yaitu anggota badan, daripada kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Dan itu amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Itu amanat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita anggota badan yang sehat. Yang mana setiap anggota badan satu aja itu harganya sangat mahal. Satu aja harganya sangat mahal. Mata. Dengan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mata, dengan itu kita bisa memandang. Coba di antara kalian, kalau ditawari misalnya, ditawari 100 juta rupiah, tapi mata kalian diambil di jonggel, mau? Ya, tentunya tidak mau. 1M pun tidak mau. Buat apa? Kalau kita kehilangan kedua mata, buat apa kalau kita nantinya tidak bisa memandang lagi dan tidak bisa melihat lagi? Coba bayangkan, bagaimana nikmat mata tersebut dan mahalnya nikmat mata tersebut kalau kita memejamkan mata kita. Pejamkan mata kita. Tidak usah lama-lama, 1 jam. Pejamkan. 1 jam. Ya, 2 menit, 1 menit aja pejamkan. Bagaimana gelapnya? Gelap. Yang kita lihat hanya kegelapan. Kita lihat apa-apa. Gelap. Kemarin Ustaz lihat di video. Yang mana video itu video anak kecil yang ditembak oleh tentara Israel. Anak Palestina. Dan tembakan itu mengenai tepat kedua matanya. Sehingga anak itu teriak-teriak tidak bisa melihat. Yang dia sebutkan, yang dia tangisi, yang dia teriaki adalah matanya. Digendong oleh ayahnya. Sambil nangis teriak-teriak, mataku, mataku, aku tidak bisa melihat lagi, tidak bisa melihat lagi. Gelap, gelap ayah, gelap ayah, gelap. Matanya tidak bisa melihat lagi, nangis. Karena tidak bisa melihat. Kalau kita tidak bisa melihat lagi, kita sudah tidak bisa lagi melihat kepada wajah orang tua kita. Tidak bisa melihat wajah ayah, ibu kita. Tidak bisa melihat wajah saudara-saudara kita. Tidak bisa melihat wajah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Dan kalau kita tidak bisa melihat lagi, kita akan kesulitan dalam beraktivitas. Kalian bayangkan kalau dari masjid kalian pulang ke rumah masing-masing tanpa melihat, dengan memejamkan mata. Sulit atau tidak? Sulit. Nah, makanya itu nikmat yang tanpa disadari, itu nikmat yang agung dan mahal diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala, nikmat mata. Dan dalam satu nikmat itu sekian banyak nikmat yang kita ini tidak tahu dengan jelas bagaimana nikmat mata itu. Di dalam nikmat mata itu sekian banyak nikmat yang kita tanpa sadar dan tanpa mengetahui. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wataala mata ini, contoh dengan diberikan kelopak mata. Kelopak mata penutup matanya. Bisa merem, bisa melek, merem lagi, menjamkan mata. Ini gunanya. Pertama, indah. Dikasih kelopak mata. Indah. Ada kelopak matanya. Coba saudara kita. Kita bayangkan tidak ada kelopak matanya. Hanya bundar, bola mata aja. Kayak robot, kayak boneka. Ini kan serem. Dikasih kelopak mata, indah. Tapi selain itu bukan hanya keindahan aja. Bermanfaat. Bisa kita tutup mata kita ini dengan cepat melalui kelopak mata kita. Ada debu. Coba. Kita bayangkan kalau tidak ada kelopak mata. Kita jalan, ada debu. Perih semuanya mata kita. Ya. Dan jangan dikira ketika kita memejamkan mata ini tidak ada manfaatnya. Kita memejamkan mata ini berarti itu membersihkan kotoran yang ada di dalam bola mata kita. Kita memejamkan mata itu bersihkan. Ya, belum air mata yang ada di dalam. Kalau air mata tidak ada, kering, jadi rusak mata kita. Allah keluarkan air mata. Sehingga terus, seperti kalau pisau dikasih minyak terus. Jadi terus bisa aktif, mata itu sehat terus. Coba kering, akan sakit dan akan menjadi tidak aktif mungkin. Jadi satu organ mata aja di situ terdapat sekian banyak nikmat yang tanpa kita sadari. Ya, belum anggota badan yang lain, belum telinga, belum hidung. Diciptakan oleh Allah SWT hidung indah, ya kan? Bayangkan teman kalian yang di sebelah itu. Kalau kita bayangkan teman kalian di sebelah kiri kalian, ternyata tidak ada hidungnya. Ya, gimana wajahnya itu? Dan kita melihatnya aja sudah, ya apa gitu. Tapi apa cuma hanya keindahan, tidak bermanfaat. Kita bernafas dari hidung. Ada dua bulu, dua lubang. Ya, tidak dikasih satu lubang besar, enggak. Tapi dua lubang kecil. Ya, indah. Yang anda kata lubang ini ya tertutup, kita tidak bisa nafas. Lubangnya besar, yang jelek juga. Semua barang nanti masuk. Terus lubangnya di bawah, coba lubang di atas, lubang hidung dari atas. Kita hujan, yuk masuk semuanya banjir. Hidung kita kebanjiran. Ya, lubangnya di bawah. Semuanya diatur sama Allah, bukan hanya ya begitu aja tercipta manusia itu, tapi diatur sedemikian rupa oleh Allah sehingga sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami katanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna sudah. Semuanya diaturnya dengan sempurna dan itu semuanya punya fungsi. Ya, dan setiap fungsi, kalau kita kehilangan satu fungsi organ badan kita, kita akan pergi ke dokter dan di situ akan mengeluarkan biaya yang banyak. Kita akan mengeluarkan biaya banyak. Ya, satu mata sakit, bolak-balik pergi ke dokter. Mungkin operasi katarak, operasi ini. Itu pun belum sempurna seperti sedia kala. Belum biayanya yang ini, yang ini. Makanya, coba ya, kita bayangkan. Ketika misalnya seseorang mau kencing, kita pergi ke kamar mandi setiap hari itu. Enggak ada setiap hari dari kita yang tidak ke kamar mandi. Padahal ketika di kamar mandi kita qadha'il hajah, buang air. Kita enggak sadar buang air itu nikmat besar. Nikmat yang agung. Cepat lancar. Kencing lancar keluar. Berapa tetes itu? Satu gelas penuh. Padahal kalau orang dikasih sakit, dikasih penyakit oleh Allah suatu waktu, ada di antara mereka tidak bisa kencing. Buntu, kencing tidak keluar. Untuk mengeluarkan satu tetes dipaksa sakitnya, perihnya itu sampai nangis-nangis, teriak-teriak. Sehingga harus dibikin saluran khusus. Ya kan? Bikin operasi, bikin saluran khusus biar bisa keluar air kencingnya. Mau kencing dari tempat yang asli tidak bisa. Itu harus operasi. Biaya ini keluarnya dari sulam. Kita enak terus. Nah, keluar dari kamar mandi. Tanpa kita merasakan syukur di hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya sebagian itu sampai sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali setelah qadha'il hajah. Makanya diceritakan juga baru-baru ini. Ada seseorang. Yang mana seseorang ini tidak bisa kencing. Sakit, tidak bisa kencing. Usaha, tidak bisa kencing. Akhirnya, dia punya teman, dokter, spesialis. Pergi ke dokter. Dan di dokter, dibikin ya, operasi kecil. Dan setelah operasi kecil itu berhasil, baru bisa kencing. Ketika berhasil kencing, di saat itu di rumah sakit, kencingnya lancar lagi seperti semula, langsung menangis. Dia keluar dari kamar mandi, dia syukur kepada dokternya. Terima kasih anak-anaknya yang ngantor itu, terima kasih semuanya kepada dokternya. Ya, anak tidak bisa balas apa-apa, semoga diberikan oleh Allah kebaikan, rahmat. Tapi yang sakit ini tidak berhenti menangis. Anak-anaknya mengatakan, "Abah, kenapa kok masih menangis terus? Kenapa terus meneteskan air mata?" Iya, katanya. Kita ini terima kasih kepada dokter tersebut dengan pujian-pujian, dengan terima kasihnya luar biasa kepada dokter. Padahal dokter itu sekali menyembuhkan penyakit kita. Sehingga anak, aku kencing itu lancar sekali. Padahal kita ini setiap harinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelancaran dalam buang air oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari diberikan kelancaran kencing. Siapa yang membuat kencing kita lancar? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok kita tidak terima kasih kepada Allah seperti kita terima kasih kepada dokter tersebut? Oh, terima kasihnya luar biasa. Kasih hadiah dokternya, kasih uang. Padahal satu kali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita kencing lancar setiap hari. Setiap hari berkali-kali lagi, bukan hanya sehari. Tapi kita kurang untuk kita merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nikmat yang ada di badan kita ini itu sesuatu yang mahal harganya, sesuatu yang sangat agung kalau kita menyadari. Kapan kita merasakan nikmat itu agung? Kalau sudah kita sakit. Kalau sudah kita kehilangan nikmat itu, baru sadar. Ya. Kalau misalnya di antara mereka ada yang pincang kakinya, tidak bisa jalan lagi dengan kedua kakinya misalnya, baru sadar, ya Allah, ternyata nikmat kaki tersebut ya. Anak tidak punya kaki atau tidak bisa berjalan dengan kedua kaki anak. Anak kalau berjalan pakai kursi roda, kalau berjalan pakai tongkat, ya, maka ketika itu dia, ya Allah, dulu anak masih sehat, anak berjalan dengan sendirinya tanpa kursi roda, bahkan anak bisa main bola, nyetak gol, lari dengan cepat, dengan enak, dengan nikmat setiap hari. Tapi sekarang anak tidak bisa lagi karena kecelakaan atau karena sakit ini, sakit itu. Nah, ketika kehilangan kedua kakinya, baru sadar ternyata nikmat kaki itu luar biasa. Ya, begitu juga kita kira-kirakan setiap organ daripada tubuh kita ini, biar kita merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kira-kirakan andai kata hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut, bagaimana rasanya? Nah, kita pasti akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah. Kita syukur sehat sama Allah. Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kepada aku kesehatan ya Allah, alhamdulillah. Sehat nikmat. Itu mahal. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih. Ya, aminan fi sirbih. Indahu qutu yaumih faka'annama hidat lahu dunya bihadza firiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kalian yang di pagi hari sehat badannya, alhamdulillah kita sehat. Ya, kita dengan kesehatan ini kita bisa beraktivitas. Kalau kita tidak sehat, tidak ada di masjid ini. Kalau kita tidak sehat, ya, kita tidak bisa sholat di masjid lagi. Tidak sehat, kita bisa tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti biasanya. Alhamdulillah, ketika kalian sehat satu hari itu, aminan fisirbi, aman keadaan kalian. Aman. Kita aman, alhamdulillah. Di rumah kita aman. Kita ngobrol di depan rumah aman. Kita jalan ke masjid aman. Kita jalan ke toko aman. Kita minum kopi di jalan aman kok. Kita marung aman. Kita main bola. Kita aman. Coba bayangkan yang di Syria sana. Bayangkan yang di Palestina sana. Yang di Jalur Gaza sana. Mau keluar takut-takut. Takut nanti ditembak. Takut nantinya dicegat oleh musuh. Takut dibom. Setiap malam mereka itu ya mengkhawatirkan diri mereka. Takut kejatuhan bom. Karena tidak aman. Karena perang. Tapi kita alhamdulillah aman. Semoga aman terus. Ya, kalau kita di pagi hari itu kesehatan diberikan oleh Allah. Aman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makan bisa. Untuk satu hari aja kita bisa makan. Alhamdulillah kita makan. Pagi tadi kita makan. Alhamdulillah siang makan. Ya, di luar sana mungkin orang ada yang tidak bisa makan. Mungkin sekarang ini banyak yang menahan sakit di perutnya. Karena tidak makan seharian. Bahkan mulai kemarin tidak makan. Kita alhamdulillah diberikan makan oleh Allah setiap hari. Nah, kalau sudah diberikan kesehatan, aman keadaannya, bisa makan satu hari aja, berarti dia seakan-akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan seisinya. Seisinya itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepadanya seluruhnya. Ya, itu bandingannya. Seakan-akan seperti itu. Tapi kita seakan-akan tidak terlalu sadar itu nikmat besar yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat, yang mana dua nikmat itu banyak manusia tertipu, banyak manusia tidak syukur untuk mensyukuri kedua nikmat tersebut. Apa yang banyak tidak disyukuri nikmat tersebut? Kesehatan wal farah. Kesehatan dan waktu yang kosong. Kesehatan dan waktu yang kosong. Mungkin kalau kita dapat uang dari orang, ini apa ini? Hadiah 1 juta buat kamu. Menang undian 50 juta. Langsung dia syukur sama Allah. Langsung sujud syukur, langsung sholat. Padahal 50 juta dengan kesehatan tidak ada arti. Tidak ada artinya, tidak bisa dibandingkan dengan kesehatan. Kesehatan kita ini mahal miliaran rupiah. Tapi dia ketika dapat uang 50 juta, Masya Allah senangnya, luar biasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap hari kita diberikan nikmat yang jauh berlipat-lipat ganda daripada uang 50 juta. Tapi kita kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kesehatan? Dan juga farah, waktu kosong. Alhamdulillah kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menambah amal, bisa melakukan ini, bisa mengaji, bisa ini, bisa itu. Ini semuanya waktu, itu nikmat. Orang ya, kadang-kadang tidak diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita syukuri nikmat tersebut, la in syakartum la azidannakum, supaya kenikmatan tersebut terus ditambah, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya ulama, pertama kalian harus meyakini bahwasanya kenikmatan seluruhnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ya diberikan kesehatan dalam badan kita. Yang memberikan kesehatan itu siapa? Allah. Kalau kita suatu waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, ya, kita akan menangis. Kita akan kesakitan. Kita akan mengeluarkan biaya banyak. Dan yang menyembuhkan dari penyakit tersebut siapa juga? Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yut'imuni wa yasqini wa idza maritu fahuwa yashfini. Allah lah yang telah memberikan kepada kita makan. Allah yang memberikan kepada kita minum. Allah yang memberikan kepada kita kesehatan. Yang memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya itu pemberian Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua yang ada pada kalian daripada nikmat itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu dari Allah. Yang lain itu hanya wasitah. Yang lain itu hanya perantara. Kalau kita dapat rezeki dari orang, itu orang perantara. Kenapa perantara? Karena orang itu tidak mendapatkan rezeki kecuali dari Allah. Orang itu memberikan sesuatu kepada kalian karena hidayat Allah, karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menggerakkan di sini manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pun kalau bersyukur, manusia bersyukur kepada Allah, ya Allah, ana syukur ya Allah kepada Engkau ya Allah atas nikmat ini. Siapa yang menggerakkan hatinya untuk bersyukur? Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa orang-orang itu bersyukur? Karena Allah yang menginginkan mereka bersyukur. Kenapa orang-orang itu lalai bersyukur? Kenapa orang-orang itu tidak bersyukur kepada Allah? Karena Allah tidak memberikan kepada mereka nikmat syukur. Ada orang yang diberikan oleh Allah hidayat untuk bersyukur, ada orang yang tidak diberikan oleh Allah hidayat untuk bersyukur. Jadi yang memberikan hidayat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, berarti itu nikmat baru dari Allah. Kenapa? Karena kita bersyukur, berarti itu syukurnya dari Allah. Datangnya semata-mata dari Allah. Berarti harus syukur lagi. Syukur karena kita dijadikan orang yang bersyukur. Nah, alhamdulillah ya Allah, ana syukur diberikan kesehatan. Dia syukur kepada Allah, berarti itu nikmat. Ya Allah, alhamdulillah ana syukur karena diberikan rasa syukur. Dia syukur lagi karena diberikan rasa syukur, itu nikmat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Harus disyukuri lagi dan terus-terusnya, tidak akan pernah terputus. Terus kita tetap harus syukur, syukur, syukur, syukur, tidak akan pernah kita berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, maka tidak mungkin kalian bisa untuk menghitungnya. Kalau kita menghitung nikmat Allah, tidak mungkin bisa. Semuanya itu ya terlalu banyak nikmat Allah yang ada pada kita. Jadi jangan kita mengeluh kepada Allah. Jangan kita merasa kita diberikan harta sedikit. Jangan merasa kita diberikan kesempitan. Jangan merasa diberikan kesulitan. Dilihat kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kalian itu, lihat. Ya, dilihat. Alhamdulillah kalian bisa makan. Yang lain tidak makan walaupun makannya seadanya. Jangan melihat orang kaya yang makan enak-enak. Alhamdulillah dikasih mobil walaupun mobilnya jelek. Ya, tapi syukur kepada Allah. Yang lain tidak diberikan mobil. Ya, yang diberikan tidak diberikan mobil tapi hanya sepeda motor. Alhamdulillah diberikan sepeda motor. Yang lain tidak punya sepeda motor. Mau beli tidak punya. Tidak cukup uangnya. Tidak punya kemampuan. Alhamdulillah syukur punya sepeda motor. Yang punya sepeda pun bukan sepeda motor. Sepeda pancal. Syukur kepada Allah. Tetap syukur. Ya Allah, setiap hari kemana-mana cuma pakai sepeda pancal aja. Alhamdulillah itu punya sepeda pancal. Tetangga kalian mungkin belum punya sepeda pancal. Ya, bukan hanya sepeda motor, sepeda pancal. Ya, sepeda pancal aja tidak punya. Hanya jalan kaki kemana-mana. Tidak punya sepeda. Jalan kaki ke pasar, ke toko, ke masjid, jalan kaki. Tidak punya sepeda. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah sehat. Kakinya masih sehat. Diberikan oleh Allah sementara kesehatan bisa berjalan. Yang lain, tidak ada sepeda motor, tidak ada sepeda, kakinya sakit lagi. Tidak bisa berjalan. Ya, jadi yang setiap keadaan tetap harus kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena setiap keadaan seseorang, pasti orang lain ada yang lebih parah keadaannya daripada dia. Dan kita dengan melihat seperti itu, kita akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur yang pertama, kita yakini bahwasanya kenikmatan itu datangnya hanya semata-mata dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Jadi terus kita alhamdulillah, habis sholat kita baca alhamdulillah, itu syukur dengan lisan kita. Syukur dengan lisan, lidah kita. Banyak baca alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat. Ya, nikmat itu dari Allah. Syukur itu artinya memuji Allah. Kita puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah juga syukur dengan anggota badan kita, dengan perbuatan kita. Dan ini yang paling penting. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat anggota badan yang sehat. Yang memberikan adalah Allah. Kita syukur dengan lidah tidak cukup. Kita syukur dengan membaca alhamdulillah tidak cukup. Kalau kita gunakan anggota badan yang sehat ini untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup. Itu namanya tidak syukur. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu waktu di malam hari tahajud sampai menangis. Berdirinya lama, sujudnya lama, sampai Sayyidatuna Aisyah yang di saat itu bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu kasihan. Ya Allah, Rasulullah ibadah sampai seperti itu. Sholat sampai lamanya seperti itu. Bahkan dikatakan sampai bengkak Rasulnya kan. Bengkak karena apa? Karena lama berdiri di waktu sholat. Bukan karena main bola seperti kita. Bukan karena kesandung jatuh. Tapi karena lama sholat berdiri. Sehingga sampai membengkak kakinya. Sayyidina Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, karena kasihan. Ya Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan kepada engkau wahai Rasul, baik yang telah berlalu ataupun yang akan ada. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dosa, dijamin sama Allah dosa-dosanya Rasul akan diampuni. Dijamin. Baik yang sebelumnya atau yang akan ada. Kalau memang ada dosa, Rasul enggak ada dosa. Kalau ada dosa pun dijamin. Tapi kenapa kok Rasul harus sholat sampai nangis, sampai lama, sampai tahajud? Rasul jawabannya, afala akunu wa fala uridu an akuna abdan syakura. Tidaklah aku ingin wahai Aisyah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Artinya, karena Allah memberikan kepada Rasul nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat ini nikmat segala macam yang diberikan oleh Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin bersyukur kepada Allah. Rasul ingin bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan menggunakan kenikmatan tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau kita menggunakan kenikmatan Allah untuk maksiat, berarti itu tidak syukur kepada Allah. Kalau tidak syukur kepada Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ketahuilah kalau kalian tidak bersyukur dan mengkufuri nikmat, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Tidak ada yang kuat untuk menahan azab pedihnya azab Allah. Kita semuanya tidak mampu menahan rasa sakit kalau Allah menurunkan azab kepada kita. Jadi jangan berani-berani, jangan ya sampai tertipu daripada godaan-godaan setan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang datang kepada ulama, "Ya Syekh, wahai guru, aku ini kok susah sih untuk berhenti daripada maksiat. Kenapa kok susah berhenti daripada maksiat?" Ya sudah gini aja. Kalau ada keinginan untuk maksiat, maksiat, tapi jangan maksiat di bumi Allah. Gimana bisa kita maksiat tapi jangan di buminya Allah? Tidak mungkin. Tidak bisa. Pasti kita maksiatnya di mana? Di buminya siapa? Buminya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Kalau ente mau maksiat, maka maksiatlah tidak apa-apa, tapi jangan makan rezekinya Allah. Bisa kita tidak makan rezekinya Allah? Setiap hari kita makan, itu rezekinya siapa? Wa ma min dahabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang ada di muka bumi itu Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Makhluk apapun, jangankan manusia, binatang, hewan, semut kecil, makannya dari mana? Allah yang ngatur, Allah yang memberi, apalagi manusia. Ya, kita kalau mau maksiat sama Allah, jangan makan rezekinya Allah. Bisa? Tidak bisa. Ya, kalau kita diberikan kesehatan, ya harusnya kita gunakan kesehatan tersebut, kenikmatan tersebut untuk yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Nah, ini baru syukur yang sesungguhnya. Nah, kalau kita maksiat, berarti kita tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, diceritakan Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami ini muridnya Imam Hasan Al-Basri. Habib Al-Ajami suatu waktu berjalan di jalanan, di gang-gang kota. Kemudian di saat jalan itu mendadak dia gemeter badannya. Dan mendadak pucat sampai pingsan. Ketika siuman, heran orang-orang ini, ada apa? Ketika siuman ditanya, kenapa aku pingsan? Maka jawabannya, aku ketika berjalan ternyata tidak sengaja melihat tempat yang dulu masih kecil. Dulu masih kecil, aku berbuat maksiat di tempat tersebut. Jadi aku menjadi takut kepada Allah. Padahal itu masih kecil maksiatnya. Sudah dulu. Dan sudah minta ampun, taubat. Tapi dia masih merasa ingat dan takut kepada Allah SWT. Sampai takutnya itu sampai pingsan. Ya. Siuman baru dia cerita kepada sahabat-sahabatnya. Ini bagaimana? Ya, seorang yang soleh, seorang yang wali, maksiat yang dulu itu masih dianggap, diingat, dan dianggap sesuatu yang menakutkan. Kita kenapa kok maksiat setiap hari, tapi tidak ada perasaan takut sama Allah? Kita maksiat setiap hari, tidak ada perasaan menyesal kepada Allah. Kita setiap hari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perasaan atau niat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi maksiat lagi. Tetap di hati kita ada niat untuk maksiat lagi. Kenapa? Sampai kapan kita akan menunggu taubat kepada Allah? Innallaha yabsutu yadahu bilail liyatuba musiul nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiul lail. Allah Subhanahu wa taala senantiasa di malam hari membentangkan tangannya, dalam arti membuka pintu rahmat, pintu ampunan seluas-luasnya. Dan Allah mengharap orang-orang yang bermaksiat di siang hari untuk taubat kepada Allah, dan Allah siap memberikan ampunan. Begitu juga di pagi hari, dibuka pintu taubat oleh Allah selebar-lebarnya. Dengan harapan yang maksiat di malam hari, Allah akan berikan ampunan kalau dia mau bertaubat kepada Allah. Tapi kalau mau bertaubat, masalahnya kadang-kadang kita kurang ada keinginan untuk taubat. Masalahnya tidak ada penyesalan. Taubat itu apa artinya taubat? Taubat itu menyesal telah berbuat maksiat. Taubat itu ya niat tidak mengulangi lagi seumur hidupnya. Seumur hidupnya. Ya, itu baru taubat yang sesungguhnya. Kalau kita taubat sesungguhnya, Allah ampuni dosa kita. Dosa apapun, walaupun dosa zina, walaupun dosa membunuh, walaupun dosa, bahkan syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, tapi kalau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni apa enggak? Akan ampuni dosanya. Nah, inilah yang dirasakan Habib Al-Ajam. Ya Allah, masih ingat-ingat. Nabi Allah Adam sampai 40 tahun tidak berhenti menangis. 40 tahun. Kenapa 40 tahun dia berhenti menangis? Karena menangisi kesalahannya ketika makan buah. Bukan buah apa itu? Makan buah hul? Hul. Dia tangisi sampai 40 tahun. Nangis. Tidak berhenti-berhenti. Menyesal. Ini taubat sesungguhnya. Nah, kalau ada penyesalan seperti itu, baru taubat sesungguhnya. Ya, kadang kita kurang penyesalan. Kenapa? Karena kadang-kadang seseorang itu, ya kalau makan dalam keadaan sakit, apapun yang dimakan itu tidak akan nikmat. Kenapa? Badannya tidak sehat, badannya sakit. Apapun yang dimakan tidak nikmat. Begitu juga orang yang dalam keadaan mati, sudah mati badannya, kalian cubit, kalian apapun, dia tidak akan teriak. Insya Allah dijamin tidak akan teriak. Kalau teriak berarti belum mati. Ya kan? Kenapa pun dia tidak merasa teriak, tidak merasakan sakit, kan sudah mati. Begitu juga seorang manusia. Kalau sudah mati hatinya, mati hatinya, bukan mati badannya, maka ketika maksiat kepada Allah, tidak ada penyesalan, tidak ada menangis, tidak ada rasa ingin kembali kepada Allah, tidak ada perasaan yang atau niat sungguh-sungguh tidak mengulangi lagi kemaksiatannya. Kenapa kok sebab seperti itu? Bisa jadi hati kita kurang sehat, hati kita ada penyakitnya, ada sakitnya. Nah, oleh karena itu, beliau Imamul Haddad yang mengatakan bahwasanya anggota badan yang ada pada diri kita ini itu adalah amanat yang Allah berikan kepada kita. Itu amanat. Anak kasih amanat ya. Itu punya Allah, bukan punya kita. Mata ini punya Allah, bukan punya kita. Diamanatkan kepada kita. Kaki, tangan punya Allah, bukan punya kita. Allah titip kepada kita. Kalau seseorang titip uang kepada kalian, harus dijaga apa enggak? Harus dijaga dengan sebaik-baiknya, di tempat yang aman. Enggak boleh digunakan tanpa izin, enggak boleh dipakai. Harus dijaga dan diletakkan yang di tempat bukan sembarangan. Ya, Kak, itu wajib hukumnya, harus, karena itu amanat punya orang. Begitu juga anggota badan kita ini amanat dari Allah. Allah memerintahkan kita untuk menjaga anggota badan kita. Ya, menjaga anggota badan kita ini dikatakan oleh Imamul Haddad bikafiha an ma'siyati wa istimaliha fi ta'ati, dengan mencegahnya, mencegah anggota badan kita ini daripada kemaksiatan-kemaksiatan, dan memerintahkan anggota badan kita ini untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahab bin Munabbih yang menukil daripada apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab terdahulu, yang mana Wahab bin Munabbih menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengatakan di kitab-kitab terdahulu, ini idza ata'ani al-'abdu raditu anhu. Sesungguhnya ini habis. Fatihah Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam. Ayatul mubarakah Allah Subhanahu wa taala. Fatihna fi din wa alimna wa fatihna fi din wa alim ta'wil. Wa Allah Subhanahu wa taala barik fi hadha ash-shahr, barik fi Rajab, barik fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Amin. إن الله سبحانه وتعالى يرزقنا بالصبر والفرح والرؤوس والجلوس ثم تولنا المحبوب في جميع حاجات سائر من قريب مقدم من قريب من قريب وراءه وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.